Bismillahirrahmanirrahim. Ya lah, dia sudah pun dapat ayo. Dia tak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin al-mabusi rahmatan lil alamin habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, banyak syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi keizinan kepada kita sekali lagi untuk duduk di dalam rumah Allah yang mulia ini, dalam satu majlis tazkirah yang saya diberi kesempatan dan saya suka untuk menerangkan pada waktu yang berkesempatan ini sedikit peringatan tentang tazkirah tentang kematian yang saya nukilkan daripada kitab Sunan Saghir, iaitu kitab hadis Imam Baihaqi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan sedikit tazkirah ini memberi guna kepada kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah tazkirah, maka sesungguhnya tazkirah atau peringatan itu sememangnya memberi manfaat, memberi guna kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Satu hadis yang kita selalu dengar, yang masyhur di sisi ulama dan masyhur juga di sisi orang awam, orang biasa. Kata Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah yang mati-mati di kalangan kamu akan la ilaha illallah. Ada ulama yang berpendapat bahawasanya maksud mautakum ini majas, maknanya orang yang hampir mati, kamu ajarlah, kamu talqinlah la ilaha illallah. Tapi kita tak kata, kita kata mengucap. Kita tak kata la ilaha illallah hak Nabi ajar. Kita pergi kat orang mati, nak mati, kita kata mengucap. Ini pelik neh. Pasal dia dengar orang kata mengucap, Rasulullah tak suruh mengucap, Rasulullah suruh kata terus la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata gitu di telinga dia. Kita pergi dia tu hak teruk dah, dalam nazak, dalam sakaratul maut, dalam mabuk, kita pergi kata mengucap. Dia dengar pun dia kicak ke apa. Jadi tak kena kita. Nah, selalu Nabi tak sebut lain, lakinu mautakum la ilaha illallah. Sebut terus, pergi kat telinga dia la ilaha illallah. Jangan acak sangat, jangan kuat sangat. Nampak? Jangan perlahan, jangan perlahan, lepas tak dengar, sekiranya dengar di telinga dia. Macam mana kuat dia, macam mana perlahan, sama macam kita kata la ilaha illallah pada budak yang baru beranak. Budak baru beranak kan, talqin juga dengan kalimah azam. Nah, sunat azam. Nah, pada telinga kanan iqamah, pada telinga kiri. Jangan kuat, jangan perlahan. Nak mendengarkan pada telinga je. Maka orang hendak mati pun perlahan jugalah. Nampak? Perlahan. Kerana kita ni yang kita berharap sangat bukan ketika datang, iaitu ketika balik. Kalau kita beranak, itu orang tak bang tak apa. Orang tak komat tak apa. Orang tak belah mulut tak apa lagi. Tapi bila balik, balik dalam keadaan sabit iman kita. Dapat mengucap kalimah La ilaha illallah. Nah, atau kata husnul khatimah. Penutup yang baik. Apa kita nak? Mula-mula dah penting mana? Hak akhir penting. Macam orang lumba lari ya. Nak retas desa. Masa pung tembok pergi depan kali, beruduk rapat kali. Tak boleh menang. Gi hak depan, sekarang tengok kat tali tu. Nak? Hak tadi hak masa mula-mula tembok ni pas ke depan belaka, kat retang tali tak ada sekor orang. Nak? Orang lain pula menang. Tadi dia laju mula-mula start. Dia 25 batu maraton. Nak? Dah hak depan sekali pas mana? Dia sapa juga. Tapi orang siap bagi hadiah. Kalau balik di rumah terus ada. Tak ambuh lagu ni. Nah, jalan sepanjang perjalanan hidup kita, khatimah yang paling penting. Penutup dia. Ada orang yang masih mudanya duduk di dalam lara. Nah, tetapi Allah Ta'ala ambil dia, matikan dalam keadaan imam. Dalam keadaan beramal soleh. Kita nak. Ada orang yang pada permulaan hidup dia lebar, tapi akhirnya mati dalam keadaan sesak. Na'udzubillah. Dah kita baru semayang jemaah, kita berhasil dapat tiket masuk syurga. Berat. Bala'an Ibn Ma'ura, bapak wali, bapak ulama, mati sesak. Nah, sekali ngajar belah-belah ribu orang nadah kita. Nah, kita tak ramai macam tu, tapi mati sesak. Dia nak menyudah. Nah, nak pula akhir zaman ni yang menolong agama Allah, orang hok jahil-jahil, orang hok bodoh-bodoh, bengong-bengong, orang hok dok pah mengaji, orang hok telo baca Quran, hok tu tolong Islam. Ini sungguh ulama-ulama habis sokong tahu. Mana bapak serbang ni balik Mesir ngaji 8 tahun duduk kat Perang. Boleh sokong tahu orang kampung ni. Nyadak nyo. Ambil upah naik nyo. Beruk duk atas hindar. Sokong tu guru. Ni kata akhir zaman. Orang tak ada ilmu. Orang bodoh-bodoh. Faham? Orang rendah martabat akan tolong agama Allah. Dia balik Mesir. Balik Jordan. Universiti Islam. Faham? Sokong bapak zalim. Sokong bapak tahu. Mana kata? Jadi pelik sungguh. Kawan tu tak ada uti benda. Kita tak ada bersuti rumah. Beruk ada 4 ekor. Faham? Bawa uruk lah kau. Tak? Hari-hari dia lengah gotih, beruk gotih. Dia duduk tak indah. Faham? Tak beruk demam dia naiknya. Orang bodoh. Tapi sokong ulama. Ini pelik sungguh. Faham? Kau pandai-pandai ustaz-ustaz habis, reboh habis. Daripada pakai segebang, pakai sokok pulak ni. Berat sungguh. Nabi tak pakai sokok. Ulama. Tak? Pakai dulu, pakai segebang, pakai jubah. Pitih punya pasal, ikut punya pasal. Orang kata tak boleh pakai segebang, tak pakai. Tak boleh pakai piah, tak pakai. Dia ulama. Tak? Bukan reba lori. Ulama ni, cakap Arab pasal. Nampak? Lacor lidah macam korung lidah. Tapi orang kata buang api lah. Kalau nak kerja pakai sokok hitam. Pakai. Ulama bodoh. Faham? Ada pula. Pakai yang Rasulullah tu. Nah, mu ulama mana boleh ikut dia? Kalau disuruh tak canggung tak apa. Walaupun sunat sekali pun. Nah, ni. Kita nak nyedah. Nah? Sunat pergi tengok orang nak mati. Nah. Tengok kita pergi sunat, kita tengok orang nak pergi Mekah supaya kita Ha? Sebab kita kat gini nak pergi retek. Sunat kita tengok guna gamuk keadaan dia. Kat gini kita pulau. Ha, tak orang kata pergi Mekah kan? Tak. Ha. Dah ni, jauh pada Mekah ni, mati ni. Jauh pada Mekah. Dalik, sekoh harah dah balik. Dan pergi, Mekah balik. Nah, jauh-jauh 4 bulan pun. Ha? Balik. Ha, ni pergi perjalanan maut, dah balik seorang. Dah tak mau pergi atas, pergi tengok. Nak? Ha, tu kita. Kita pergi tengok orang nak mati, duk cakap tanah je. Berat. Tak sama hari je. Tuan rumah kena buat turun biskut meri pula tanah. Faham? Bengong tu. Naik atas rumah tengok orang nak mati keadaan dia, macam mana tengok keadaan dia. Daripada kaya sekaya-kaya jadi miskin. Daripada segagah-gagah, siapa jadi dokok apa gitu semua. Nak? Ha. Orang nak mati. So nak ziarah orang sakit. Nah. Ha. Tapi dia ada adab pula, ziarah orang sakit. Selama mana kita ada dengan orang sakit tu, kita berada dalam taman syurga. Nampak? Ini disebut dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Macam duduk dalam taman syurga. Gi duduk kat orang sakit. Kerana sakit ni musibah yang Allah Ta'ala timpakan ke atas hamba-hambanya yang dia kasih. Ha. Ha. Maka hamba tu sabar, maka jadilah ruang tempat dia sakit tu sebagai tempat yang turun rahmat. Sehingga Nabi serupakan seperti taman syurga. Macam lebih. Yang buat orang sakit. Faham? Ha. Tapi janganlah duduk lama sangat kat orang sakit. Siapa kawan tu nak saling kain, tak tembak lagi lagi. Ada juga pasal dia bodoh. Faham? Ha. Duduk sekejap eh. Duduk sekejap, minta diri. Nak? Ha. Minta diri. Lepas tu orang sakit kata duduk, ha, dulu. Tak dah buat, tengok muka. Ha, tu lain. Nak? Ha. Kita pun tunggu ustaz. Ni dok kawan tu nak saling pamper tengok. Pakai pamper. Ha. Tegur pula dah. Ha. Balik lah. Ha. Orang nak betul kain orang sakit, nak lomba obat tak lari. Bahan dua kopi, dua cawang dua air kopi. Duk tunggu situ ada tak. Dia ni tak reti bahasa. Hmm. Bukan sini cerita ni. Ha. Kat Kongo. Allahu Rabbi. Dan suatu hadis yang lain, ikra'uha inda mautakum, yakni surah Yasin. Hendaklah kamu bacakan orang yang telah mati surah Yasin. Dengan ulama kata dekat nak mati, baca surah Yasin. Neh. Sebab apa? Surah Yasin ini Imam Qurtubi riwayat dalam tafsir dia, ha, dapat merengangkan akan keadaan sakaratul maut. Nampak? Ini riwayat dia. Baca surah Yasin. Neh. Dan sebagai peringatan kepada dia pada surah-surah yang dibiasakan ketika hidup. Sebab orang beriman ni, dia hidup dia baca Quran. Bila dia hidup baca Quran, nak mati kita pergi baca Quran kat dia. Nampak? Dapat menenangkan jiwa dia. Kerana nak keluar roh ni orang yang sangat duka cita, sangat susah hati. Tiba-tiba kita mari tolong baca Quran. Quran tu dia baca sama ketika hidup, maka dapat menenangkan jiwa orang yang nak keluar roh. Itu kelebihan dia. Ni ada wajib baca Quran, dia baca Quran kat dia. Nah, ha, ni silap. Dia tak baca Quran. Surah pun tak mari. Lalu saja dengan kereta. Faham? Rung turun pagi, tang rung lalu sekali. Nah. Quran tak baca, orang ngajar pun tak mari, kuliah subuh balik awal tu. Bila nak mati, ha, tak tolong lah Tok Imam. Baca Quran sikit dah. Pasal ayah nampak belalak dah mata. Faham tak? Ha. Kontraktor tu. Jangan main. Baca diri ya. Muanak dia kan. Apa suruh Tok Imam? Mudah je mari surah. Nak? Ha. Dia ingat Tok Imam lapor tak? Nak? Ha. Tok Imam tu. Lama orang panggil. Bangang tu. Tengok muka dulu. Wak sakit siapa dia. Rajin mari tak surah. Ha, haji tu. Ha, minta maaf. Sakit perut. Dah rajin mari surah. Minta maaf. Dia nak pergi panggil, nak pergi tahlil, nak pergi semayang hajat, nak pergi baca Yasin. Member only, gitu. Ha. Ke mana? Orang tak masuk kelab, tak boleh. Faham? Ni rumah Allah ni, mu kena mari lu masih segar. Bila mu sama mari masih segar, orang pakat pergi rumah mu masih mu sakit. Ha, kalau dia pergi nak arah berhati hati. Ha, mu besar mana? Besar sangat pakat mu. Ha. Tak boleh kalau tak mari dia pakat. Ni rumah Allah tak apa, tak mari, tak mari. Kita kena pergi rumah dia. Tak apa-apa. Faham? Ha. Hukum Ali Kelang. Nah, macam ada gambar, ada gambar. Okey, gati. Kali jumpa orang. Faham? Ha. Tak lagi mari juga. Orang dah kena bang. Siapa mampu untuk bila bang? Tak mari juga. Nah. Tak mati untuk bila? Tak gila. Nah. Kita nak gila yang dia. Tidak ada pengajaran. Ha. Faham? Dia masyarakat ni kita kena ajar. Dak ajar, dak reti bahasa. Nah, anak kita kalau kita dak wakaf punah janang dia. Polis kalau dak takat penjenayah pakai nasihat eh. Jangan ngapok ah dak baik. Ha, ha, dia balik, duk surau pula. Kali awal. Kalau hukum bunuh pun kau ramah. Ha, ha, dia kena keras. Baca Quran masa hidup, masa kita sakit, orang mari baca kita pula. Aku tu. Dah baca Quran, baca surat khabar. Nah, baca surat khabar. Baca mana surat khabar? Kita ada hadis. Man qara'a surat khabar dakhala jannah. Barang siapa baca surat khabar masuk surga. Aduh. Baca Quran. Iqra'ul Quran. Fa'inahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi kama qala. Baca Quran, baca Quran. Kerana dia datang pada hari kiamat memberi pertolongan kepada pembaca-pembacanya. Oh, betul. Nah. Dari masa hidup itu, baca benda. Dia baca metro. Ha, masa nak hati, jangan bawa surat Yasin. Bawa harian metro. Ramai-ramai. Ha, tak? Ha, duduk keliling dia, kita pun baca. Ha, ha. Kuala Lumpur, 5 Julai. Dua pasangan ditangkap berkhaluak. Ha. Baru padang muka. Nah. Ha, ini kata. Allahu Rabbi. Dia buat perakat tu. Dia bila tapi jenis tu imam baik. Tengok. No. Gerang-gerang pergi juga. Gerang-gerang pergi juga orang baik. Tu bila pun tak. Ha, pergi juga lah dengar orang macam tolong. Biar ada ajar mari, pergi juga. Sani dah lah. Tak sapa hati bila dengar dia kuih lapis. Faham? Ha. Kuih lapis je. Kalau rasa. Jebar kot tikak tu imam. Allahu Rabbi. Jadi boleh kita baca Quran. Ha, orang yang nak mati biar dia dengar kalam-kalam yang baik. Baru ni orang matilah. Kita pergi nawak. Ditinggal atas gerai gitu. Dibuah atas gerai. Eh, ditutup ah. Ha? Diikat dagu ditutup dengan kain gebor, dibuah kelambu. Cih, comel ah. Kan? Kau bagus awak gitu. Anak-anak, cucu, duduk tengok TV ke mana-mana. Ha, ni. Tak. Tak pergi, anak beranak. Faham? Ha. Pergi, sakit hati tengok. Berderu duduk tengok. Pukul 12 tengok, tak tutup lagi. Ha. Toki, keras cokeng. Ha, duduk atas gerai. Padang dengan muka dia. Ha, orang ngajar, tak pergi masa dia hidup. Orang kuliah, tak pergi. Padang dengan lembu, tak ceruk. Ada benda. Ha, anbu tu orang ngaji. Ha, ni kita. Kita yang buat anak cucu kita jadi gitu. Kita yang latih. Langsung kau. Anak kita, kita latih. Kita atas sekolah Arab, cakap Arab. Atas sekolah Tamil, takkan cakap Arab, cakap Tamil. Ya. Nah, atas sekolah Cina, mesti cakap Cina. Ha, kita pilih. Ha. Nak jadi apa? Nah, atas latihan ibu bapa. Boleh ni tinggal pohong dulu. Duduk situ, nyamuk lah. Dengan semuk, dengan apa naik. Ada orang ngaji lah nak sipang bagi esok. Baca Quran ke dia, turun rahmat. Nak? Ha, baru betul. Allahu Rabbi dahlah miskin, miskin pula dengan amalan. Na'udzubillah min zalik. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, innal mayyita yub'asu fi siyabihi allati yamutu fiha. Ia ni sesungguhnya mayat itu dibangkitkan pada pakaian yang dia mati padanya pada pakaian itu. Ha, ni kata setengah ulama' batu kita ni, pakailah pakaian yang kalau kita mati, kita pakai pakaian tu, kita akan dibangkit semula di padang mahsyar dengan pakaian tu, kita tak malu ke orang. Faham? Ha, tak segan. Nah, ha. Comel kalau mati pakai baju semayang, baju Melayu ke pelekat, ha, comel mati. Ha, ni mati pakai baju bola. Faham tak? Bakit baju bola. Lagi. Nah, ha, orang lain bakit pakai jubah, pakai baju Melayu. Dia bakit pakai baju bola. Merah nyala. Belakang tulis David Beckham. Faham? Hari kiamat lagi. Nampak mana dah dia minat. Faham? Dan kita ini akan dibangkitkan dengan apa yang lara kita dalam dunia. Itu juga. Ha, dalam hadis yang lain. Innal abda yub'asu yawmal qiyamati alama mata alaihi au kama qala. Seseorang hamba, seorang manusia itu mati, akan dibangkitkan di hari mahsyar nanti atas apa yang ada dia bersama dulu di dalam dunia. Ha, ini kena jaga. Nah, kalau kita asyik dengan Quran, kita bangkit dengan Quran. Asyik dengan kitab, bangun dengan kitab. Asyik dengan tasbih, bangun dengan tasbih. Ralik dengan tikus mayang, bangun dengan tikus mayang. Ralik dengan karaoke, bangun dengan karaoke. Ha, gitu. Ha, ralik dengan bola, dengan tiaga-tiaga naik lagi. Faham tak? Dengan kasut bola, dengan bola pecah-pecah dah. Ha, kaki baik mak meter, siapa tak gisu lah mak meter. Bulu ayam je. Bukan bulu bidadari. Faham tak? Bulu ayam je, Cina je getu-getu-getu-getu. Dia boleh dia getah sikit. Tebah juga kita macam nak mampu. Faham? Siapa tak gisu lah. Ilah illallah. Ha, bakit dengan mak meter. Hari kiamat kita lah kok. Tak malu kok orang ni. Nak okey kakek, takut tekuk. Faham tak? Orang kata, oh, gila mana pula ni padang masyarakat. Orang bawa kitab, bawa apa dia, bawa raket badminton. Power ni. Nah, main tak apa, tapi janganlah sampai kita larut daripada semayang, daripada tugas-tugas agama. Ha. Oh, kaki dang, pakai dengan papan dang. Nampak? Sampai tembus dah orang ni. Ha, dia gahar sikit-sikit. Tembus terus pagi ni. Gerai-gerai orang. Oh, kuat main dang. Main dang ni boleh. Sepapang dua. Ha, dia panggil hobi. Ha, ha, dia panggil hobi. Sepapang dua hobi. Kalau turun pagi balik petang bukan hobi, gila babi. Ha, ha. Betul ke tak? Ha. Kenapa nak balik rumah main dang? Beli ikan pacu ikan. Duduk di supik basikal. Ha, gantung situ. Allahu Rabbi. Di dalam satu hadis yang lain pula, Rasulullah SAW bersabda, inna ruha idha kubidha tabi'ahul basar. Allahu Rabbi, kebesaran Allah Ta'ala. Sesungguhnya, apabila roh itu dicabut, digenggam oleh malakul maut, maka dia akan dinaikkan, kemudian diikuti oleh pandangan mata. Batu mata jadi celik tak kata. Nah, kita kena pejang mata dia. Sebab apa? Sebab roh. Roh ni keluar, mata melihat roh itu keluar. Bila habis keluar roh, mata pun tidak berfungsi lagi. Kelopak mata tak boleh nak tutup. Mata sunat tutup. Nah, ha, kita tengok. Pasal kawan lama kita ni, jasad dengan roh. Ha? Dia combine dua ni jadi orang yang hidup. Asalnya dia roh dulu Tuhan cipta. Ha? Kemudian Tuhan cipta janin. Duduk dalam perut mak kita. 120 hari, maka ambil roh ni, maka kawanlah dengan jasad. Baru kita hidup. Sampai masa dia pisah balik. Pisah balik tu mata belalak tengok. Tabi'ahul basar, pandangan melihat perginya roh. Nah. Dah kawan lama. Nah, dia ucap selamat tinggal. Siapa punya kerja ni? Ini kerja jabatan maut. Ha. Ha ni orang takut orang tak laku jabatan cukai. Ni jabatan maut. Ketua pengarahnya nama Izrail alaihi salam. Faham? Dan dia melawak di rumah kita, merambu lahir mata. Orang ni hilang pok, orang ni tak ada anak, orang ni hilang bini. Ha, dan dia mari di rumah. Ha. Dia tak ada kira siapa-siapa. Ha. Kau hak jahat, kau dia nak. JKK lah ni dia nak. Ha. Ha. Maka sunat, kita tutup akan mata mayat. Tutup kelopak dia. Kelopak mata dia tu kita pegang, kita tutup. Sebab kalau kita lock sampai kesok, kita tutup payah nak tutup. Bila orang tengok jadi uduh. Uduhnya keadaan mayat mata belalak. Tak? Ha. Tutup kelopak mata je. Mana jadi-jadi dah tengok dunia, tak ada dah bagian. Tutup lah mata. Tak? Memang sungguh. Tak usah kata tutup mata, masa mata celik tu tambah dah dunia. Ni tengah segar ni nak ni. Tengah segar nak. Dah mati tambah dah. Tak? Pergi kat rumah orang mati, kita tunjuk dia katalog. Gentle. Ha, ni jualan murah ambuh eh 18,000 je. Anak beranak. Range Sport. Spoiler baru buh tu. Senyap ya orang mati. Tak mau layang, tak mau dah, tak mau dah. Dia nak minta benda, "Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu." Dia kata, "Wahai Tuhanku, nampak? Kembalikan aku semula hidup supaya aku dapat melakukan amal soleh yang aku tinggal lari tu." Tak boleh layang. Layang pun seorang orang lain. Pulak hidup. Ha? Bila mati, hati dia nak. Bila hidup, dah ingat ke mati. Ha, kita. Bila mati, ingat ke hidup. Bila hidup, dah ingat ke mati. Ha? Tua-tua Kediri tu duduk atas geri, garik-garik boleh. Dah pergi surah. Tua dah. 70-80. Duduk buah gitu. Kedah kopi. Eh. Sapa kerisa habis waktu gitu. Tak semayang. Tua dah. Nak mampu kerah. Nak. Dah nak buat guna ke dia. Orang dulu-dulu kata umur 40. Haa. Payahlah sikit dia 40 kata. Ni 80. Nak. Allah Rabbi. Kita minta jauh daripada keadaan seperti itu. Dan sunat kita letak benda-benda di atas perut mayat ni. Kerana Nabi bersabda, kerana Anas radhiyallahu anhu pernah bersabda, "Da'u ala batnihi hadidah." Hendaklah kamu letakkan di atas perut mayat itu akan besi. Zaman dulu dah diambil besi supaya tak kembung perut. Neh? Ha. Guting ke? Tapi bukan mesti guting. Orang Melayu ni cari guting dulu. Dia bukan mesti guting, benda yang berat supaya angin tak masuk dalam perut. Kita tak mesti guting, orang lain tak mahu ambil guting. Cari juga guting. Cacah perut tu abok. Faham? Aha, nak guting. Tak, benda yang berat supaya tak masuk angin dalam perut. Susah nak mandi esok. Nak keluar najis payah. Faham? Itu tujuan. Kemudian, sabda Nabi SAW dalam kes mandi mayat. La tubrid farizaka wala tanzur ila fakhizi hayyin wala mayyitin. Jangan kamu dedahkan akan aurat kamu, peha kamu kepada orang. Dan jangan kamu lihat kepada peha orang hidup maupun yang telah mati. Dalam bab mandi orang mati ni jadi tengok aurat. Kita pelik kot setengah orang mandi buka bodoh telanjang bulat mayat. Tu dah ditutup itu. Tak, tapi telanjang depan dia mayat. Ni haram. Tak ada hajat dah boleh tengok aurat mayat. Dia tak dapat tidur. Darurah baru boleh. Ha. Ni pergi buka terus. Nampak kan ni dia seorang pandai mandi. Kalau lain tak pandai mandi. Mandi sendiri pandai. Mandi mayat tak pandai. Ha. Haram. Ni Nabi kata. Wala tangzur. Jangan kamu lihat. Ila fakhizi hayyin wala mayyitin. Jangan sekali-kali lihat pada peha mayat. Dan pada pada peha orang hidup, peha mayat. Tak boleh. Wala mayat sekalipun. Tak boleh. Kadang-kadang tu anak beranak. Tak. Bila mandi mayat. Tukang mandi mayat kata, mari tengok belakang ni, mandi mok mandi ayuh. Ha, ni haram, tak boleh. Tak, yang boleh hadir seorang ni, tukang mandi, tukang layang. Kalau tak cukup, tukang layang seorang, mari seorang lagi. Tapi haram melihat aurat. Kalau bukan aurat, tak apa. Melainkan tak dapat tidur. Nah, baru dibenarkan melihat aurat, sekodoh-kodoh ni. Nampak? Ini darurah. Darurah tu, qadaru biqadariha. Bila dah darurah, kita pasti kena tengok, tapi tengok sekodoh hajatnya saja. Nah, ha, ni dok. Mari tengok deh, mari tengok kapang eh. Kapang ayah belakang ni, mari tengok kapang Toki. Telanjang bulat Toki. Nampak? Ha, cucu-cucu suka. Nah, ha, Toki telanjang. Ha, ni haram belakang. Ha, ni kata jahiliah. Nah, jahiliah nampak mana? Orang kusuh orang mandi, dok ramah. Nah. Ha. Kalau kusuh kau suhu dunia ramah. Nampak? Ha. Kalau borang nyanyi habis masuk. 20-20 ribu minta ni borang nyanyi. Nah. Nak tengok apa benda ni suruh heboh sampai teruk puluh-puluh ribu orang. Allahu Rabbi. Nak jadi beruk. Ha? Puluh-puluh ribu tubik. Kapung tubik, auldu tubik, dalam sungai tubik. Ha, nak pergi tengok. Dia buat ni kursus mandi mayat. Tak laku berskeping borang. Tak ada orang nak masuk. Ha? Borang Waisah putu dua. Putu dua. Ha, mu sebelah aku sebelah. Eh? Ha. Jadi jahil lah kita. Bila hak ada tak ikut peraturan, tu apa kata tu? Hak ada je mandi mayat tapi tak ikut peraturan. Tak, dah ikut syariat. Terpaksa lah kita. Lok kerja lah. Ni buka telanjang. Tak boleh. Dalam kes mandi mayat sekalipun tak boleh. Ha, jangan buat main-main. Ha, dalam kes aurat orang. Ha? Walakot karana bani Adam. Di antara maksudnya kami muliakan anak Adam manusia ini. Auratnya adalah dijaga, tidak boleh sembarangan orang boleh lihat aurat dia. Itu mana memuliakan Bani Adam. Tak, bukan beruk. Beruk dia boleh buka aurat. Tak, beruk tak apa main bola kalau pendek. Orang tak boleh. Ha, dia ada aurat. Aurat ni al-aibu, benda yang aib. Aib ni makna kemaluan. Tak. Ma yajibu satruhu, benda yang wajib. Tak oleh kita tutup dia. Tiba-tiba kita pergi buka aurat kita sendiri. Kita dapat dosa. Kita buka aurat orang lain pula, maka kita dapat dua dosa. Nak? Buat perkara haram se, lepas tu membuka aib orang lain pula, dosa pula ni. Dua dosa. Nah, sebab itulah kalau kita nak supaya aurat kita terjaga ketika kita uzur, maka masa kita gagah inilah kita jaga aurat. Faham? Kalau masa gagah ni kita buat lebih kurang, masa uzur Tuhan buka selok habis. Jadi malu aib kita. Pasal apa? Pasal latihan masa muda. Nah. Masa segar ni kita tak jaga aurat. Dia nak pergi tandah tu daripada pitu surga jauh. Selok dah kain. Berat nanang. Ni ada surga. Faham? Dia nak kecing. Nak pergi tandah. Bilik air. Dia mari daripada pitu surga. Tak? Nak tunggu isa nak kecing pula. Ni selok punging luar. Orang tengok belaka. Orang masuk dalam tandah tu. Baru buka kain. Buka sudah. 71 umur. Kalau 17 anak dara boleh tahan kira. Faham? 71. Puing. Tu bila? Hukumnya haram. Nampak? Tak boleh. Kena sapar lu tepat yang mati orang tak nampak. Baru boleh buka aurat. Faham? Walaupun kita duduk surah ni tak boleh. Ada jenis lagu tu. Nak basuh kaki je. Nak naik surah. Nak semayang garik. Nyakat lain depan. Habis berambil-rambil. Faham? Ha. Nampak kau ni? Jenis tak ada kemaluan. Eh, ada macam tak ada lah. Ha ni. Kita tak ada hal kita nak bengong ni. Orang tengok uti pasir. Haji apa bodoh ni. Ha, kena suti. Nak marah kau orang. Ha, tak boleh. Kita ada aurat. Jangan minum apa. Nah, kena jaga. Bila kita tak jaga masa gagal, masa tua kat gigi kita tak pelihara aurat kita. Nah. Tak ada suara. Ha? Ha. Saya pun biru ni. Carilah orang ijar pun bek tunggu. Kuning dah pedah. Allah. Tadi dah kena kabur belaka. Masa pada nyala yo. Eh? Allah lebih ha. Agak cetong kok. Biru. Ha, kursi molek dah. Allah Rabbi. Jadi kematian ini satu perkara, satu ilmu, satu pengajian yang cukup memberi kesan kalau kita belajar daripada peristiwa-peristiwa kematian. Eh? Kita tengok orang mati. Masih dia tegur gitu. Macam mana keadaan dia? Tak, orang hormat ke dia. Tak. Ha. Jumpa tu selamat pagi tuan. Selamat malam tuan, pakat besar ni. Nah, dia ketua pulih. Bapak sekali tiga bitang ni. Aku jumpa dia pagi tuang. Ha. Selamat pagi tuang. Mana pagi selamat tuang. Mampu dah apa. Ha. Tengok dia mati ada orang. Selamat pagi dia. Ada dia kerah itu. Kerah gitu. Ha. Tak ada harga seseng. Tak ada harga. Bila mati. Itu nak kabar pelajaran. Hebat dia. D.O. Ah, boleh sign orang boleh tanah. Kalau dia sign, orang minta tanah dia sign boleh tanah. Nampak? Tapi bila malakul maut sign, dia bahan tanah. Faham? Ha. Nak kabusnya habis pakat. Tengok raja ah, hak besar kali raja. Nak? Tengok masa dia jalan ah. Kalau kita lapu hija, dia merah. Eh dia kena jalan dulu. Nampak? Tu besar dia. Ha ni orang yang takabur. Faham? Til darul akhirah naj'alha illazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah Taala kata ini negeri syurga, negeri akhirat kami sediakan untuk orang-orang yang dalam dunia itu dia tak mahu kesombongan dan tak melakukan kerosakan. Bukan untuk orang takabur. Boleh kita ijar tak boleh lalu, dia merah dia boleh lalu. Dia tak bayar, kita bayar. Ha. Orang takabur. Hebat dia. Tengok bila dia mati. Bila jadi. Ada benda. Ha. Pakat dia. Dari masuklah kubur. Disusung di biar mayat. Tengok. Tengok raja mati. Ya. Orang besar. Disusung pakat dia. Macam-macam pakat ada. AMN. JPN. JPJ. UPSA, PMA, JKA, nampak macam-macam. Dah jadi apa tu? Bintang tu. Dah kena faal kubur. Raja-raja lah dia nak. Orang besar-besar, orang banyak kuasa. Hak ni muka wanakin. Ha, kita faham boleh. Tak ada kebun orang. Dah kalau raja basak bila mati lah kita mendengar. Baru kaji KK yang ubu lah kapung. Ha, mung kalau gitu kan boleh 200 ya. Berapa pitih pok pun. Ha. Orang pun takut dia dapat dok gisu ke ilaha illallah. Dok gisu ke apa? Takut je KK dok witi. Rela jahil. Faham? Dia nak tolong kita lagi kita mati dah. Amalan kita la yatba'ul mar'a ila al-qabri ghairu tuqa wal amal salih. Tidak akan ikut kita masuk dalam lubang kubur melainkan ketakwaan kita pada Allah dan amal-amal soleh. Orang lain tinggal belaka. Nah, harta tinggal. Kita sayang harta. Nah, kereta ni, kewi ni. Kewi, ring tu siapa kilat ring. Tiup ngumpul kau. Tiup. Macam bodoh. Mana tak? Siapa boleh sikat rambut ring? Saya kewi. Ho, kewi. Hati kau. Hati. Saya kewi. La ilaha illallah. Tak apalah. Hati kewi juga. Jauh. Jadi sebelah je. Nak? Boleh bawa tak lah kubur? Boleh. Dah muak kan dia. Bapak kereta nak muak kan dia. Dah minta bersetering rasa. Ha. Pasal dia sayang kat hari tu ni. Ayah ni masih hidup. Kalau bunyi perah-perah. Buka tikat kita takut kambing naik atas-atas. Ha. Takut toreh pula kereta. Ha. Kalau ayam naik atas je. Kedua ayam pada dua tik kapung je ayam. Faham? Ha. Sayang ke kereta. 6 bulan beli tu tak buang lagi. Plastik kosing. Ha. Tengok mati. Dah minta tolonglah orang mandi. Gua ni pula. Dah nak bus tering se. Beri kaya. Ha. Kita tak muak ni. Takut bau mayat. Tak? Ha. Dah pada dia abu sikit. Tak boleh. Ha. Kasih lah ke mana tinggal. Tinggal. Tak tunggu. Barang tinggal. Tapi dah kita bodoh. Barang tinggal kita jaga ngak. Barang nak bawa ni. Hilek. Tak ada. Ha. Kau nak bawa. Kita tak ingat. Piti ni ha, 180 ribu dalam bank. Tinggal. Abang Haji ada 70 ribu. Tinggal. Nah, balik bawa pusing. Cincin beliau 165 ribu buang. Dah 165 ribu. Cincin besi je. Buang juga. Nah, mana? Untuk orang itu. Pula. Anak bahan pala mayak. Bini pala mayak ni. Bahan tinggi ni. Bahan pala lutut. Ni bahan ponggeng mayak. Nah, tinggal korok ke ni mayak. Ambil bahan dorang. Nah, kita bodoh-bodoh juga lah. Siapa tak dang gisu ke? Kalau dang gisu, dang berdengar, tak apa cari harta. Itu tak salah, ha? Tak larut. Ha? Kerana harta, lalah. Anak bini, lalah. Baru tak betul, baru rugi meniaga. Ya ayyuhallazina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dengar sama. Wahai orang yang beriman, jangan melalaikan kamu oleh harta dan anak bini kamu daripada agama, daripada semayang, daripada belajar, daripada kerja-kerja Islam. Barang siapa yang dilalaikan oleh harta dan anak bini dia, maka mereka lah golongan-golongan yang rugi. Rugi akhirat. Nah, tak bawa benda berasakan dia. Cerita selok dekat orang Mesir Radu Kepang tu. Ada tak bawa? Ha? Ha, kat gamping boleh cocok dalam kubur. Faham? Tak ada. Kepeng tak bawa. Kayu pula bukan kayu ngah kan dia. Kayu kapung. Ha. Lapik daun pisang. Ha, ni pengajar orang. Nah. Pengajar orang tu tengok mati dia. Masih hidup tu bekeng tak patuh. Tak. Ha. Bekeng masih hidup. Lambat coket. Ho tengok. Ha. Dia bersilat. Tak. Ha. Tubik habis buah bunga buah jelly tubik habis. Tak. Tengok dia mati. Tak lawan sikit. Orang mani mayat orang hidung dia ni. Tak kata apa Tok Guru silat. Ano, senyap dulu. Duduk atas gerai. Ha, ha, korek telinga pula. Senyap dah kata apa? Dah mana buah mu? Buah rimang ni. Ada. Ha, ha. Gayung mana? Pecah silat mana? Silat licau mana? Tak ada ah. Neh. Orang mandi pusing ni jelek dia jumpa rebah ni. Akak kaki akak kaki. Jadi bodoh terus. Ha. Tak? Akhir sudah gitu lah kita. Neh, ha, jadi tak ada kebosoran. Sebab itulah kita hidup dalam dunia gagah. Ingat kepada tempat balik. Kaya ingat kepada tempat balik. Kaya lagu mana pun dia balik belaka. Nah. Ha. Tak mau balik, dia kena balik. Wa ilaihi turja'un. dan kepada Allah kamu bawa balik. Bukan tarji'un kamu balik diri, memang kita tak mau balik, dosa banyak. Nah, tapi turja'un kamu dibawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu la idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Apabila kamu mengkapankan akan seorang daripada saudara kamu yang meninggal dunia, maka hendaklah perbaikkan akan kafan. Maknanya kafan molek. Ha, jangan ikat lebih kuranglah, buat molek sikit. Neh, bagi yang mampu. Kalau tak mampu, sekodoh yang ada. Kain kafan. Di empat perkara wajib dengan orang mati. Mandi, kafan, semayang tanah. Kalau lain tak wajib. Ngaji kubur tak wajib. Baca talqin tak wajib. Tahlil tak wajib. Nah, jadi empat perkara ni, mandi, kafan, semayang tanah, boleh ambil duit si mati. Lain pada empat perkara ni, haram kita guna duit si mati. Melainkan si mati ada berwasiat. Ataupun disetujui oleh segala waris. Ingat tu. Nah. Ha. Dan yang afdalnya adalah kain kafan yang kita pakai sama masa hidup. Kalau pula. Maknanya, kalau kita masa hidup suka pakai baju tu, maka afdal kita dipakaikan baju tu untuk kali terakhir. Simpan dalam liang. Umpamanya, masa kita hidup kita berhari sangat pakai baju Melayu putih ni. Maka nak ambil baju Melayu tu kafan ke dia. Masa hidup sangat kain pelekat kelabunya. Awi pakai ke mayat. Tak? Lepas tu tutup dengan kain putih pula. Dua lapis. Dan jadi tiga lapis. Ha? Ni kira selapis, dua lapis lagi. Daripada awak lah ni. Tak? Ha. Itulah asal Rasulullah dengan jubah Rasulullah. Dia pakai jubah ni. Ha? Kapan? Sahabat-sahabat Sayyidina Waqa, dia minta baju dia pakai semua. Dia pesan supaya kapan dengan jubah. Ha, tu afdal. Eh? Ha. Tanya tak buah baju mana ni? Ayah ni. Mak dia kata buah baju awak kuning tu lah. Dia berhari sangat masa hidup. Kalau basah-basah tu ambil dah pakai. Ha. Afdal tu. Itu tak putih semua di dalam. Di luar tu kain kafan putih. Nah, kafinu mautakum fiha. Ndaklah kamu kafankan mayat-mayat kamu di dalam yang putih. Di luar tu kita buah putih. Dalam pakai yang dipakai sama. Tapi tak tak berlaku. Kalau tanah Arab tu dia pakai pakai yang dipakai sama. Nah, dia ikut sunnah tu. Ha. Ha, tanya. Dah mak mati, tanyalah anak. Dah mak pakai baju benda sama-sama. Anak pun kan buat tukang mandi sama-sama. Pakai baju kurung putih. Ha. Ha. Kain merah. Senang merah juga. Balik awal tu. Ha. Ha. Kau ibu. Ha tak? Ha. Itu daya talking. Tanah-tanah-tanah bumbu. Nah. Ha. Ha. Tanya dah ayah mata juni ni. Ada gambar ni. Kenang sangat ayah. Ha kan? Balik awal banyak. Ha. Apa? Ha sudah kerja. Allah Rabbi. Boleh sekompok zalim. Nah, orang zalim dalam Quran terang-terang sebut. Orang zalim ni ahli neraka. Tak zalim pun. Kalau kita ambil kayu rumah orang sebatang, kayu sugi orang je. Ha? Masuk neraka dah. Belum kita rombok rumah orang. Belum rapah harta benda orang ramai. Belum rombok masjid lagi. Nabi kata, Mani kata ta'at haqqam ri'in muslimin awjaballahu lahu nar wa harrama alaihil jannah. Barang siapa yang mengambil merampas hak seorang Islam dengan tidak sebenar, ha? Maka Allah Ta'ala mewajibkan masuk dalam api neraka dan mengharamkan tubuh dia masuk syurga. Fakila ya Rasulullah wa in kana yasira. Wahai Rasulullah, kalau dia rampas sikit je. Nabi jawab, walau kana qadiban min arak, sekalipun dia rampas batang kayu arak, kayu sugi yang harganya 50 sen ni. Sebatang kayu sugi je ni rapah hak orang Islam. Wajib masuk dalam api neraka. Haram masuk syurga. Allah Rabbi. Dan ni rumah orang anak siap tau. Bangga berazak. Siapa menangis lo anak-anak tengok rumah utuh. Ha. Rumah Allah. Sodok. Acul buobi. Tepat orang joget buat. Dengan petah dengan apa. Dengan buah dengan apa. Buat mari belaka. Kalau nak buat maksiat. Nak. Lepak kedap judi kailan arok. Banner sehabis-habis hebat. Rumah Allah sadar. Molek-molek ada. Ha. Tak apalah ni puak-puak zalim. Sokong juga kita ni bodoh. Tok Imam, Tok Bilal, Ustaz, Tok Guru yang mengaji agama habis sokong. Kerana apa? Kerana dunia. Ini hak Nabi tak mengaku umat belaka. Ha. Nabi tak mengaku umat. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tabarani. sayakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun faman dakhala alaihim fasaddaqa bikazibihim falaysa minna walastu minhu walam yarid ala haudi. Akan ada kemudian daripada zaman aku nanti pemerintah-pemerintah, orang-orang yang memimpin kerajaan, Nabi kata, yang mereka ini melakukan kezaliman, lagi pula melakukan pembohongan. Memang bohong. Maka barang siapa mana-mana orang yang pergi kepada pemerintah seperti ini, saddaqa bikazibihim, dan membenarkan akan pendustaan mereka, wa aana ala zulmihim, tolong pula atas kezaliman mereka, ha, maka falaisa minni, dia bukan daripada kalanganku, walastu minhu, aku bukan daripada kalangan dia, walam yari ala haudi, dia tak dapat minum di kolam kausarku di padang mahsyar nanti. Kata Imam Ibn Kathir, barang siapa yang tidak dibenarkan minum pada kolam kausar Nabi di hari mahsyar nanti, adalah tanda dia ahli neraka, na'udzubillah. Ha. Mak tidak baca hadis-hadis gini. Tak. Dia orang mari ustaz-ustaz dia, hok gini cari makan. Hok gini takut. Ha, gini cari makan dengan agama. Ulama usul yakulu nabiddin. Ulama-ulama jahat ni cari makan dengan agama. Siapa habis jadi buta bi orang kampung. Tak kenal padahal telah dipijak-pijak Al-Quran. Dihina dah Nabi daripada dulu. Bukan sekarang, bukan baru ni. Hak di Denmark, tak, di Malaysia lama dah. Lama dah. Nak, lama dah. Dulu larang orang pakai serban. Dia kata serban ini budaya hipis. Tak dengar? Menteri kata. Hipis ni maknanya golongan, satu golongan yang tidak beragama, yang kerjanya berhibur dan mabuk. Ha, itu golongan pakai serban. Siapa gitu? Nak, dah hina Nabi. Pakaian Nabi kan? Nak? Budak sekolah rendah pakai serban dibuang sekolah. Ni negara Islam. Nampak? Diwajibkan pakai nektar. Nektar tu bukan sunnah Nabi. Sunnah George Bush. Faham? Sunnah bapak kapil lah nak. Nak? Diwajibkan. Menyanyi pula. Wajib menyanyi. Nak? Pakai serban diberi amaran. Kalau tak buang serban, dibuang sekolah. Oh, tengok. Dah serban pakai pakaian siapa? Pakaian Rasulullah. Dah ini lagi Rasulullah. Faham? Kita nak buat tak reti lagi. Buat tak dengar. Ha, sudah kerja kalau kita buat tak dengar. Ha, peringatan Allah. Kita buat tak. Buat sedap. Nah, ha, tu ini dah. Lama macam-macam kalau nak bilang. Tak? Boleh ni sokong lagi. Ustaz-ustaz. Nah. Ha. Cari makan. Kita tanya dia kata betul sungguh. Memang tak betul, tapi kita dah masalah hijrah begitu begini. Ha. Cari makan tu. Nah, ha. Cari makan. Sanggup dengan sebab agama. Cari makan cara lain. Tak. Kalau selain agama tak boleh. Orang diamkan pada ayat-ayat Allah tak boleh. Ha. Ha. Tak boleh mendiam-diamkan ayat-ayat Allah. Tak. Sehingga jadi jahil orang, sampai ada reti benda orang. Ha. Dengan sebab kita mendiamkan ayat Allah, maka kita ni adalah derhaka kepada Allah. Mati gaji pakai besi api neraka mulut. Ulama-ulama, tok guru, ustaz. Tak. Ha. Pakai tu. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijami min nar, kata Rasulullah SAW. Au kama qala. Nabi kata, mana-mana orang alim, ulama, tok guru, ustaz, mubaligh, muallim, tak kira lah, guru agama, guru pelawak, yang ditanya daripada ilmu yang tak dapat tidak diketahui oleh orang, maka dia sembunyikan ilmu itu. Tak khabar satu ayat. Tak khabar kebenaran. Kerana tadi lah. Macam-macam sebab. Maka dia akan diberi pakai pada hari kiamat. Dengan besi kekang ni. Hak letak pada mulut kuda. Letak di mulut dia. Hari kiamat. Jadi, tengok lah. Nah, hak ahli-ahli agama. Pakai besi itu. Kerana dia diam daripada kebenaran. Dia kata, bila kita diam, mangsanya orang ramai. Dia tahu tapi dia buat diam. Bila dia buat diam, orang tak tahu. Tak tahu lah. Dia tahu dia buat diam. Cari makan kot tu. Kerana bagi mereka-mereka ini, satu saja yang merosakkan manusia. Iaitulah dunia. Dunia. Kerana dunia. Dunia duduk dalam perut, jadi rosak. Nah. Hebat dunia. Dunia ni kalau kita semayang, Tuhan tak terima. Kalau masuklah perut kita kerana dunia, berat nyakit ni. Kalau kita pergi ke Mekah kerana dunia, habis dia 13,000. Ha. Tapi kalau mari demam tak apa, Tuhan terima lagi. Semayang demam tak apa. Kecil manis pergi Mekah tak apa. Dunia habis. Ha, punah janang. Kalau bagi ke ustaz, ustaz tu jadi ustaz syaitan lalu. Faham? Ha, dunia punya pasal. Kerana nak kemewahan, duk berasa hidup ni lama lagi. Dan dalam suatu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, asri'u bil janadah, fa in takusalihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih, wa in takusi wa zalika fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Hendaklah kamu bersegera membawa jenazah. Maknanya jenazah ni sunat kita jalan cepat. Eh, jangan lenggang-lenggang gitu. Tak. Ha. Jalan cepat. Eh? Kalau mayat itu orang yang baik, maka adalah bagus kamu cepatkan ke dalam nikmat kubur. Mana gitu. Tak, cepat dia dapat nikmat. Tak, mayat orang soleh. Kalau mayat ini orang yang tidak soleh, orang jahat, maka cepat-cepat kamu buang daripada atas tekuk kamu. Nah, ini Rasulullah. Nah, maknanya mayat yang kita fikir ni tak lari daripada dua keadaan. Kadang-kadang mayat itu salihah, Nabi kata. Eh? Mayat yang soleh, yang baik. Kadang-kadang mayat itu siwa zalika, Nabi kata. Dalam riwayat yang lain, ghairu salihah, tidak soleh. Tak lari daripada itu dah. Dua tu keadaan. Kalau kita tahu lain, kalau kita tak tahu, ni tak tahu ni mayat ni baik ke tidak. Kalau tahu dah ya fikir dah. Kalau mayat jahat fikir apa benda. Faham? Kalau kita tak tahu, bila kita tak tahu, Nabi kata asri'u bil janazah, jalan cepat-cepat. Sebab apa jalan cepat? Sebab kalau mayat orang baik-baik, balasannya adalah nikmat kubur. Segera kita atur tempat baik, lebih baik bagi mayat. Nak? Faham? Orang semayang tak tinggal, orang yang beriman, orang yang kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Tak. Orang yang suka berderma, bersedekah. Orang ni, orang baik ya. Orang ni kita berebut fikir tak apa. Tak. Tapi kalau orang yang tidak baik duduk atas belakang kamu, Nabi kata, tak guna kamu fikir lama-lama. Barang tak pakai, apa pun nak pegang lama-lama. Macam kita pergi bawa tak pakai ayam, ayam apa bomoh. Tak. Ha? Tengok benda busuk. Oh, bakar ayam. Tengok berombel-rombel dah perut. Pulak hanya. Kita pun bawa pakaian, kita jalan deras ke jalan lambat? Jalan deras ke jalan lambat? Lenggang-lenggang, singgah lu lambu tu, abang dia, weh. Haa. Akayam, pegang tangan lah. Dok, man. Jalan deras, ha? Kita huk deras. Dok, dah siapa? Ditong siapa lepor dah. Pium. Faham tak? Mana nak deras? Haa, ni gitu. Mayat yang tidak baik. Nak? Haa. Dia orang nak pergi syurga, dia sekat. Kalau lihat bandar dia, dia sekat. Dia ambil nama orang tua hak pergi syurga. Dia nak batal na batuang wang isang. Dia ambil nama. Nah, JKK dinu, jin kapi kucak kapung. Faham? Ha. Kalau hak puang moci-moci, kita kata berapa moci dah mari. Dia kata tu marah. Dak wi mari, tidak tamu wi duit raya. Ha ni. Lagu ni kita nak fikir. Dah usah fikirlah. Faham? Ha. Buat kotor baju kita. Tak. Dia sokong teruk pula. Sokong bapak-bapak zalim, bapak jahil. Tak, bapak sekali suruh orang buat masjid. Dan anak wek tukang sokong habis patak neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu sokong orang zalim. Jangan rasa comel orang zalim. Jangan cenderung hati pada orang zalim. Kamu ni pasti masuk neraka. Ha. Ha. Mihrak tempat orang sujud tu tahuk dalam tong sapah. Habis bahan di tiak ayam, tiak anjing habis. Dah tak zaling itu. Tak, zaling ya. Dah kita nak pergi ratik pula. Enggak, itu. Nak pergi pikul pula. Tak, biar ikut Rasulullah. Satu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat, orang bawa orang mati. Nampak? Sahabat pun kata, khair, khair. Nabi kata, wajabat, wajabat. Kemudian bawa lah seorang lagi lalu depan Rasulullah. Sahabat kata syar, syar. Nabi kata wajabat, wajabat. Orang tanya Rasulullah, apa benda tadi bila orang bawa satu mayat, sahabat kata molek, molek, baik, baiknya mayat ni. Tak? Sebab Nabi kata wajib, wajib. Mana wajib? Wajib syurga. Maksudnya. Sebab orang kalau tak baik, orang puji belaka. Nah, ha, orang marah kalau mati. Orang kutuk dia. Ha, jadi dia ni, sahabat-sahabat dia tak berlawak. Hak baik dia kata baik. Hak jahat dia kata jahat. Kita dah jahat kata baik. Hak baik kata jahat. Sahabat dia tak berlawak. Faham? Dia ummatan wasata. Umat terbaik. Nampak? Khairu ummatin ukhrijat linnah. Jadi bila bawa mayat yang baik, sahabat dicakap tak bohong. Dicakap benar. Baik, baik. Nabi kata mayat ini wajib masuk syurga. Pasal sahabat aku telah kata baik. Dah ni mayat asal lagi apa pula? Sahabat kata jahat, jahat tak pakai mayat ni. Nabi kata wajib, wajib masuk neraka. Sebab sahabat tahu dah mayat tak pakai rawat. Ha, lepas gitu. Kita tak pilih mulu, pergi belaka. Ha, ha. Mapak munafik mati, mayat-mayat kau. Padahal Tuhan larang, kalau bapak munafik mati, jangan semayang. Kalau semayang, Tuhan marah kita. Tak. Fala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu sembayangkan mayat salah seorang daripada munafik ini. Kalau mati, siapa bila-bila? Tak boleh semayang. Kita dah panggil berlari tu imam lagi. Ha, dah nampak dah tu imam dah bar and blue. Mana? Ha, kalau makmum 10, dia 20. Kalau tu imam.